Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqana fi ahsani taqwim. وجعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الكريم حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Para alim, para ulama yang hadir dan juga para asatid yang dimuliakan Allah, terutama sebagai ketua takmir dan jajaran pengurus masjid Abah Soejan beserta seluruh stafnya yang saya hormati, para sepuh, tokoh masyarakat, lebih-lebih Bapak Ketua RT Jalan PBI Gang 4, Akhinal Mahbub Ustaz Muhammad Syukri bin Haji Munir yang saya hormati beserta keluarga, hadirin, hadirat, para undangan, tidak ketinggalan jamaah dari hadroh yang saya hormati, marilah bersama-sama kita kembalikan semua nikmat kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua yang diberikan Allah kepada kita benar-benar menjadi sarana mendapat nikmat dan ridhonya Allah. Kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah niatnya berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok di akhirat kita bersama Nabi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para hadirin, di dalam Al-Quran banyak ayat yang memanggil manusia. Artinya manusia dipanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia ini diberi berbagai wejangan oleh Allah, khusus untuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan pengumuman Allah kepada manusia, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepadamu, kepada kalian semua, mau'izah, wejangan. Isinya mau'idzoh di sini, dari sekian banyak tafsir, saya ambil satu adalah dinullah, agamanya Allah. Kenapa harus mau'idzoh? Allah nyatakan ini pernyataan paling indah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu menyatakan ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Jadi kalau kita lengkapi bacaannya isinya banyak. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ini kebetulan surat Yunus, dan alhamdulillah saya bin Yunus. Yunus itu kalau bahasanya orang luar bukan Yunus tapi Yonsen. Yon. Nah, jadi kalau panggil saya sambian Pak Usman bin Yonsen, nah bagus itu. Soale wong luar iku ngoten. Iskandar Dzulkarnain disebut Alexander Sis. Nabi Yusuf Yosef, Ismail Samuel, Ibrahim Abraham. Ono sing apik cendakan maneh Bram. Bram. Dadi ono BBB Bram. Lek tutuk nang Madiun dadi Brem. Nabi Ibrahim Abraham, Sulaiman Solomon. Pokoknya macam-macam yang mengadakan lomba untuk syair-syair menyanjung Nabi itu namanya Salahuddin. Yeah. Tapi oleh orang Barat disebut duduk Sultan Salahuddin, Sultan Saladin. Nah ini namanya anaknya Pak Sukri ini siapa namanya? Maryam. Nah, Maryam Al-Qibtiyah. Yeah. Kalau dalam bahasa sejarah, Maryatul Qibtiyah. Maryah Kibriyah itu istri Nabi yang asalnya beragama Ortodok. Yeah. Tapi karena kehebatan diplomasi antara seorang bernama Batitoh dari kerajaan Mukaukis itu, akhirnya dari Bani Kipti itu menyebutkan, apa Muhammad ajaranmu yang kamu bawa di sini hanya satu oleh Nabi disampaikan, kalau kamu ikut aku dan ikut ajaran Allah, antum semua selamat. Kamu semua selamat. Akhirnya dengan kebijakan Raja Mukaukis, okay, saya ikrar semuanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ada ini ada namanya Maria. Maria ini sebutan nama dari kata Maryam. Maryam ini ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa ini hamil tidak usah suami. Alhamdulillah Maria ini lahir dari suami istri. Namanya Pak Sukri. Saya tadi menghitung-hitung Pak Sukri ini nyalep saya. Padahal yang ngajari ilmunya saya. Saya ajari beliau ini, ustadz ini tahun 1991 sampai 93. Besok kalau belajar begini, kalau rumah tangga begini, ternyata olele mak. Okay. Ilmunya manfaat. Tapi ya manfaatnya itu saya kok heran sekarang, saya hitung. Alhamdulillah, ya tepat tanggal 12. Tepat tanggal maulidan. Inilah telaten boleh, Pak Sukri ini mulut lagi oleh boleh ya. Ongku mana bitong, ayo dah sekarang dihitung. Ya sekarang, Rabiul Akhir, ini masih umur 1 bulan. Ya, Jumadil Awal, 2 bulan. Jumadil Akhir ini, ya Jumadil Akhir. Ah, bisa setat lagi. Namun sesetat boleh dihitung sampai Rabiul Awal boleh dikhidati ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Karena saya ambil dari cerita yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, wong tambah ake anak iku tambah ake rezekine. Alhamdulillah. Wes, kembali lagi kepada yang tadi. Maryam adalah seorang perempuan yang memang oleh Allah tidak diberikan suami. Kenapa? Karena sucinya beliau. Sampean kalau ingin tahu berapa bulan Dewi Maryam itu hamil, saya ambil dari sejarah lengkap. Mulai dari Buk'atu Mak'ah, Akhbaru Makkah, Lil Fakihani Walil Arzaki, dan juga At-Tarikh Al-Kamil, sampai kepada yang namanya tarikh-tarikh sejarah-sejarah orang-orang Nasrani dulu. Ternyata Bapak, Ibu, Ibu Maryam, Sayyidah Maryam, itu hamilnya tidak sama dengan orang PPI, tidak sama dengan orang kebanyakan. Berapa bulan? Saya ambil, beliau ini hamil cuma 3 hari. Tiga hari. Tapi orang melihatnya seakan-akan sudah bulanan. Ketika Dewi Maryam ini dicerca akhlak, dicerca keberadaan, dicerca adanya hamil tanpa suami, semuanya orang membenci. Karena dibenci, Dewi Maryam orang yang dekat kepada Allah ini terus menangis. Cara medurane keborok, ketemor, ke lauk, ke dojo, itu bingung. Ketika bingung, perut diberi sakit, Jibril datang. Kamu sekarang ke barat agak ke utara sedikit, itu ada pohon di situ. Ada kurma, ada pohon yang mirip dengan pohon apa namanya? Ya sing kaya anu iku lho, kaya beringin itu lho. Muncul cemoro ya. Ada lagi di situ anggur. Perintahnya Allah lewat malaikat Jibril kepada Dewi Maryam, ndak usah dukun, ndak usah. Wa huzzi ilaiki bijidin nakhlati tusakit alaihi rutaban janiyya. Kamu kalau bingung, Maryam, sudahlah, kamu melahirkan sendiri aja, enggak usah ke dokter. Nyaman enggak usah majer. Enggak usah ke puskesmas. Huzzi ilaiki bijid'in nahlah tusakit alaiki rutoban janiyya. Sudah. Hentakkan kakimu di bawah pohon itu, genjaki canring medura. Tarje, jejeen lemah sing ana nek nisore pohon itu, nanti kamu akan melahirkan seorang anak. Lah Dewi Maryam ini kemudian oleh Quran disebut Maryam, oleh orang-orang dari yang memahami Injil, Taurat disebut bukan Maryam tapi Maria. Maria. Nah, kembali ke Raja Mukaukis. Raja Mukaukis mengajak umat atau mengajak warganya Islam semuanya. Di antara orang yang Islam ada wanita cantik bernama Maryah, Maryatul Kibtiyah. Inilah yang kemudian dirunding menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang dipelintir sejarahnya, Muhammad adalah manusia sekmaniak. Artinya yang selalu mencintai wanita karena nafsunya. Nah, ini murtad kalau begitu, kalau orang Islam yang bilang begitu. Yang bilang begini ini adalah orientalis. Orientalis barat. Silakan sampean kalau punya kitab atau buku namanya Haikal Muhammad itu dibuka. Ceritanya bagaimana, bagaimana. Ini cerita putus-putusnya begitu. Kembali kepada mau'idzah. Mau'idzah ini nasihat. Nasihat itu ya isinya adalah wejangan. Telah datang kepada kalian manusia. Lah manusia ini dibagi dua. Katanya Imam Nawawi manusia ada dua. Imam Nawawi yang mana ini? Imam Nawawi yang Jawa Barat. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Tanaran Banten. Ini. Kata beliau, minhum al-mu'min wa minhum al-kafir. Sehingga dalam Al-Qur'an walau sya'allahu maqtadal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtadalu walakin allaha yaf'alu ma yurid. Andai kata orang-orang itu dikehendaki oleh Allah untuk mati semuanya, akan mati setelah datangnya penjelasan-penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya manusia, minhum man amana wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada yang kafir. Imam Nawawi membuat skema. Yang beriman ini ada dua. Ada dua bagian. Al-muti al-asi. Ada yang senang baca Quran, baca sejarah. Ada yang ikut pengajian, ada yang sholat, ya ada sama zakat, kedoli, kekeremil, mebuduk beseh, dan lain sebagainya. Al-asi. Al-mu'min ini dibagi dua. Bisa jadi khusnul khotimah, bisa jadi su'ul khotimah. Yang khusnul khotimah adalah orang yang mati dalam keadaan iman. Wa amma su'ul khotimah, kama sali barsiso. Fi tafsir Sawi disebutkan barsiso punya santri 200. 200 ini bisa terbang. Yang 200 bisa berjalan di atas air. Yang 200 lagi katanya subhanallah romoro lengap ber. Itu barsiso, tapi barsiso matinya dilaknat oleh Allah karena berzina dengan anaknya raja. Ketika perzinaan ini belum tercium oleh Barsiso, disuruh iblis pendem bayi ya anaknya raja yang sudah kamu zinai itu, bunuh, pendam. Akhirnya kainnya ditarik oleh iblis. Serut. Iblis ini gembar-gembor bahwa yang menghamili Barsiso. Dilihat bukti ada. Di TKP ada. Di TKP ada bahwa ini ada, dikali ternyata keluar sungguh ini dibunuh. Kenapa? Digoda oleh iblis. Dadi kula kali sampean ndak kena sombong, masih jadi wong apik ya apa takut. Innamal a'mal bil khawatim hakadha kama qalahu Imam Ahmad Muhammad Fisni fi Syarhi Arba'in An-Nawawi. Niki disebutaken ngoten. Orang itu ditunggu akhirnya. Mun akhirah husnul khotimah bagus, alhamdulillah. Takok su'ul khotimah. Sudah selesai. Yang kafir itu dibagi dua. Ada kafir ini akhirnya beriman, ada kafir ini terus kafir. Ini yang disebut oleh Allah, alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Yang kafir beriman kama sali saharati fir'aun, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa melempar yang namanya tongkat, blus, jadi ular besar. Tukang sihir Fir'aun ini melempar tongkat jadi ular kecil-kecil, ratusan ular. Karena penawaran pertama, Fir'aun, saya dulu yang melempar tongkat, apa kalian yang melempar Tur'at? Apa saya awaluman alqa? Katanya bahasa Quran. Akhirnya sepakat-sepakat Nabi Musa melempar bedek. Tongkat ini jadi ular besar sekali. Karena besar pada mendelik kabi. Kuabweh mendelik. Gak ono sing pejam belas. Saking herane delok ulone Nabi Isa. Nabi Musa. Tukang sihir mengeluarkan plus ulane cili. Keluarkan lagi, kecil lagi, kecil lagi. Ratusan bahkan puluhan ular itu yang kok kabi. Artinya dimakan semua. Perintahnya Allah itu begitu. Lempar tongkatnya Musa. Fa'idah iya hayatun tas'a. Kemudian jadi ular besar. Pas dimakan semuanya. Dimakan, dimakan, dimakan. Yang tetap tidak mendapat hidayah. Ini orang kafir. Wa matu wa hum kufar. Yang tetap tidak mendapat hidayah. Hadza sihir. Tetap ini sihir. Tapi yang beriman. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman seperti orang-orang Bani Israel beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Inilah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang maksiat itu dibagi dua, beda sa atobat, beda sa enje. Yang atobat itu dibagi dua, beda sa etremah, beda sa enje. Itu terus skemanya begitu. Kalau dirinci satu persatu, ya allan jengu wal gak mari-mari ya. Oleh karena itu kembali, mudah-mudahan Pak Syukri menghormat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Walaupun tidak seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, semua sahabat yang empat ini sungguh menjadi kebanggaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh satu saja, Sayyidina Abu Bakar, ya. Sayyidina Abu Bakar ini selalu menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi disebutkan, "Abu Bakar, kamu ini bisa masuk surga dari pintu mana saja, terserah kamu." Karena Abu Bakar ini luar biasa. Nabi kalau selesai sholat subuh mesti noleh ke belakang. Setelah wirid noleh. Siapa yang tadi malam menjenguk orang sakit? Tidak ada yang ngacung. Tidak ada. Abu Bakar ngacung, "Saya ya Rasulullah." Tanya lagi Nabi, "Siapa yang sudah memberi santunan kepada yatim dan fakir miskin?" Tidak ada sama sekali. Abu Bakar ngacung, "Saya ya Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memperjuangkan agama Allah, membantu untuk perjuangan agama?" Tidak ada yang ngacung, "Saya." "Siapa hari ini yang sudah berjamaah?" Tidak ada yang ngacung. Abu Bakar menjawab, sodakoh Abu Bakar menjawab, berjuang Abu Bakar menjawab. Akhirnya, "Saya berharap kepada Allah Abu Bakar, kamu bisa masuk surga dari pintu mana saja." Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abi Quhafah. Karena memang unik Abdullah bin Abi Quhafah. Orang kafir ini Pak, bisa seperti itu ya. Asalnya bagaimana? Asalnya Abu Bakar ini berdagang ke Suriah. Suriah yang sekarang ribut itu loh. Atau Syria, katakan negara Sam. Dia mimpi. Mimpinya begini. Ketemu dengan orang yang punya tanda setempel di punggungnya. Setelah dia mimpi ketemu itu, dia pergi ke tempat orang alim. Kalau dulu namanya pendeta. Ya. Orang alim, yang alim kitab Taurat, Injil, Zabur, bertanya, "Ini bagaimana, ini bagaimana?" "Oh, kamu akan menjadi orang yang berteman dengan bernama ini, dari bani ini, suku ini. Namanya Muhammad, di punggungnya ada stempelnya, dan itu sebentar lagi lahir." Akhirnya, mimpi semacam ini, lama-lama, dekatlah Abu Bakar dengan Rasulullah, masih sama-sama muda. Ketemu berdua. "Muhammad." "Ya, Abdullah bin Abi Quhafah." "Sampean katanya orang-orang banyak bilang yang akan menjadi rasul terakhir." "Betul. Memang begitu yang datang kepada ibuku juga begitu. Kepada keluargaku juga, bahkan kepada saya juga begitu." "Tidak percaya saya Muhammad, tidak percaya. Kalau kamu memang bakal menjadi utusan Allah, tentu kamu punya mukjizat. Karena semua nabi punya mukjizat. Mesem, Muhammad mesem. belum cukupkah mimpimu di negeri Sam? Yang kamu mimpi ketemu rembulan, bintang, bagaikan mimpinya Nabi Yusuf. Kemudian kau diantar oleh cahaya itu, lalu kau pergi ke seorang alim, dan dia mengatakan kau akan menjadi teman Muhammad dari Bani Hashim, dari bangsa Quraisy Bani Hashim, yang itu adalah hasil dari hubungan Bani Hashim dan Bani Zuhrah, yaitu Aminah bintu Wahab. Kemudian kamu mengatakan, kalau begitu saya akan temui Muhammad. Lah ini langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Tidak langsung Muhammad, annaka Rasulullah. Akhirnya diperbaharui oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu cintanya yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, kalau berjalan dengan Nabi itu bingung. Peristiwanya pada saat hijrah, ini bingung Abu Bakar. Ahyanan fi yaminihi wa ahyanan fi simalihi, ahyanan amamahu wa ahyanan khalfah. Bingung Abu Bakar ini, apa sih jadi Kanjeng Nabi? Di ngarep, nok mburi, di kanan, di kiri. Akhirnya berhenti Abu Bakar, berhenti. Kenapa kamu bingung? Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Enggak, saya bingung Rasulullah, saya bingung. Terus terang saya bingung Rasulullah. Kenapa kebung? Aku mencintaimu Rasulullah, sampai ke akhirat nanti aku berjanji kepada Allah akan mencintaimu ya Rasulullah. Lah terus, anu apa kebeda ya do ibudi, samping kanan kacir. Begini Nabi, kalau saya sedang di depan, takut sambian eselep dari budi di moso. Kalau saya di belakang, takut sambian dipanah dari depan. Kalau saya di sebelah kanan, takut dari sebelah kacir, paham ronokol. Kalau dari sana di belakang kacir, takut dari sebelah kanan sampean dipukul. Apa katanya Nabi? Abu Bakar, kamu lupa. Allah menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ini bukan dalam gua, Pak. Mulai perjalanan sudah la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Sampai di mulut gua sur yang tidak bisa dimasuki siapa-siapa, Abu Bakar berhenti di depan, istirahat Rasul. Ya, di sini aja. Tola-tole Abu Bakar, tola-tole, tola-tole. Akhirnya kelihatan sepi. Subhanallah. Begitu sampai di depan gua, katanya Sayyidina Abu Bakar, la tadkhul ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu, saya yang mau masuk dulu ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Sudahlah, tunggu saja. Abu Bakar memaksa masuk, memohon kepada Allah, karena mulut gua sempit. Lebarkan ya Allah mulut gua ini, dilebarkan oleh Allah. Doanya Abu Bakar. Masuk ke dalam, dilihat semuanya. Lobang-lobang dari binatang buas banyak. Setelah sorban dirobek, semuanya dirobek, disumpal semuanya, disumpal, keluar Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, monggo menawi badhe melebet. Kenapa kamu lakukan itu wahai Abu Bakar? Begini Rasul, kalau sampean masuk terlebih dahulu, sampean digigit binatang buas, dan sampean misalnya diberi oleh Allah meninggal, dunia ini meninggal wahai Rasul. Kalau Abu Bakar masuk dulu, Abdullah bin Abi Quhafa masuk dulu, kemudian ada ular menggigitnya, lalu kok dengan upasnya saya mati? Yang mati cuma Abu Bakar. Dunia tidak akan mati. Karena itu saya melebih masuk lebih dulu. Sekarang sudah aman masuk Rasul. Ini dibuat pelajaran. Berjalan dengan guru atau kedua orang tua, kalau jalannya masih enak, sampean di belakang, jangan di depan. Ikut guru, monggo iya tore Pak Guru, iya tore Kiai. Sing meduro, sudah di depan. Sampean kiainya sampean di belakang. Jangan melewati, jangan. Ketika ada barang yang tidak enak, tunggu kiai, saya dulu. Tunggu kiai, saya dulu. Sare'en. Mun bede jalan alobeng tak tulat teplusok, sambian mati gak ada. Jadi pak gurunya selamat. Lah begitu caranya. Artinya, kalau kiranya jalan itu berbahaya, cok bapak terus lagi. Eh bapak, tulian pak, engkau norak kakeknya. Nah, bapak itu kepingin bapak dan ibu selamat karena takut bahaya, biarlah sampean lebih dulu sarein. Ini pernah saya alami, Pak. Mole tero tak tahu orang lebet tengah sabo tak bodoh pulungan teplusok, untung ada orang teku, Pak. Nanti biar atuh nyelo kana ada senorok soalnya. Saya berjalan. Pada saat itu saya rem ngerem. Memang tidak saya beritahu yang lain. Jadi mudah-mudahan cintanya Sayyidina Abu Bakar, Pak Sukri ikut-ikut cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir daripada apa yang saya sampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna kalian semua, sehingga kana ahabbu apa, sehingga saya lebih ahabba ilaihi min walidihi wa zaujatihi wa waladihi wa ahlihi, dan begitu selanjutnya. Mun beda orang tero iman sempurna, itu ndak akan sempurna hatta akuna, sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai ketimbang bapak ibunya, keluarga, harta benda, dan anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semuanya mengikuti aturan Nabi adalah cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, sehingga Allah menyatakan mayyuti illah faqad mayyatu irrasul faqad atau Allah, siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Kalau sudah demikian, insyaallah selamat fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadihi niyah wa kulli niyatina as-salihah, taqabbal min niyati Ustaz Sukri wa ahli baitihi wa niyatina as-salihah wa jami'i mana wa salafus salihin bi sirri asraril Fatiha. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاءته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القوم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واكشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا مستمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحم ارحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا بالسنة الماضية إخوان منعهم القضاء والوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ما مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وقنا بعين أحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختب لنا منك بخير النجمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. Allahumma askina min haudi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wakhshurna dakhtani wa'ihi ghada. Allahumma ufir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li mashayikhina adla man yadawil hukuki alayna wa li jami'il muslimin wal muslimatul mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-ammat birahmatika ya wahibal atiyat anta qadwi al-hadad wa ghafirul dunubi al-khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Usman Yunus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Blok B. Kami ulang jamaah yasin dan tahlil pada hari Ahad malam Senin dimohon kehadirannya di rumah Bapak Arif, Blok B. Kemudian untuk malam Jumat yang akan datang, yasin dan tahlil bertempat di rumah Bapak Habibur Rahman, Gang 3. Kami ulang, untuk malam Jumat yang akan datang, yasin dan tahlil bertempat di rumah Bapak Habibur Rahman, Gang 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه نتواصل بالحبابة والبطون المستطابة نتواصل بالحبابة والبطون المستطابة والنبي ثم صحابة فعزا دوى مجابا نتوسل بالهبابة والبطون المستوابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة بابا والبصون المستطابة نتوسل منها بابا والبصون المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى da'wa mujaba. توسل بالهبابة والبسون المشتضبة نتوسل بالهبابة والبسون المشتضبة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة توسل بالهبابة والبسون المستطابة توسل بالهبابة والبسون المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة صل وسلم وبارك عليه سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله سلام على طه رسول الله صلاة الله صلاة سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام رسول الله صلاة الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله يسلم الأمة من الآفات Allah. النسب على النسب كل العرب كل العرب في خدمتي في خدمتي الله الله الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.